Diriwayatkan dari Al-Muhairah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla hatta tanfakhat qadamahu fa qila lahu atakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fa qala afala akunu 'abdan syakura. Maksudnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tekun melakukan solat sehingga sepasang telapak kakinya bengkak. Seorang bertanya kepada beliau, kenapa anda harus bersusah payah seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa anda yang telah lalu dan yang akan datang? Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Jelas Nabi SAW telah mengkaitkan penghambaan kepada Allah SWT dengan kesyukuran. Jadi, kalau benar seorang itu bersyukur terhadap Allah SWT, maka dia akan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling banyak mendapat nikmat daripada Allah SWT. Nikmat yang terbesar yang tidak pernah, yang tidak diberikan kepada selain beliau adalah wahyu risalah. Oleh kerana itu Rasulullah SAW wajib memuji dan bersyukur terhadap nikmat Allah SWT. Dan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan sangat tekun adalah sebagai ekspresi rasa takut beliau atas keagungan Sang Pencipta dan rasa syukur beliau atas nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga. Jadi dua perkara ini ataupun dua sifat ini dalam ibadah ada di dalam ibadah para anbiya termasuk Nabi kita SAW, iaitu sifat takut dan juga sifat bersyukur yang sikap mengharapkan nikmat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih atas kepercayaannya kepada beliau untuk menyampaikan risalah terakhir kepada semesta alam. Tentu saja hal itu juga merupakan nikmat paling besar bagi hamba-hambanya, melebihi nikmat-nikmat yang lain. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada petunjuk untuk mengetahui Allah yang Maha Pencipta dan jalan lurus yang menghantarkan kepada kenikmatan yang abadi di akhirat nanti serta ketenangan jiwa di dunia. Dengan nikmat-nikmat tersebut, seseorang tidak perlu berkeliling ke mana-mana sambil berusaha memeras otak untuk boleh sampai pada kebenaran, mengenal Allah dan mendapatkan kebajikan. Semua itu terkandung dalam risalah paripurna yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan disampaikan kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim. Jadi untuk mengenal Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah SWT, itu bukan datang daripada kita berfikir keras otak dan sebagainya, tapi ia datang daripada wahyu Allah SWT. Kemudian beliau menyampaikannya kepada para sahabat. Merekalah yang kemudian ikut berperan menyampaikannya kepada umat yang ada di muka bumi. Lalu diwarisi secara turun-temurun sepanjang zaman oleh generasi-generasi berikutnya. Berkat cahaya risalah inilah miliaran penghuni bumi mendapat petunjuk. Ia menunjukkan bahawa mesti ada daripada umat ini yang meneruskan tugas para rasul. Itu juga Rasulullah SAW. Mestilah kita gantikan apa kita teruskan usaha dakwahnya. Baik. Jadi dakwah itu adalah satu fardu, kewajiban. Tetapi dia adalah fardu kifayah. Jadi tidak mungkin kita hanya bercakap tentang agama kita pada orang kita saja. Kita mestilah menyampaikannya kepada orang lain. Baik. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan pada seorang manusia untuk jiwa, akal dan tubuhnya tidak boleh dihitung. Satu orang manusia saja memiliki kekayaan besar yang oleh Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Bijaksana diwujudkan dalam bentuk berbagai anggota badan. Apapun alasannya, sudah barang tentu ia tidak akan mau menukar anggota-anggota badannya tersebut dengan wang atau harta lain berapapun jumlahnya. Nikmat mata, telinga, akal, kaki dan tangan tidak boleh dinilai dengan harta. Dewasa ini semua orang tahu betapa mahal harga anggota badan yang sedang dibutuhkan oleh seorang pasien yang sangat membutuhkannya atau untuk keperluan program praktikum di dunia kedoktoran. Sesungguhnya seseorang itu dikelilingi oleh berbagai macam nikmat, akan tetapi kerana sudah terbiasa ia jadi lupa akan nilai. Ketika ia tidak memiliki air minum, untuk mendapatkannya berapa pun harganya akan dibayar. Tetapi alangkah dermawannya Allah yang memberikannya air, makanan, udara dan segala kebutuhan hidup kepada hambanya tanpa meminta mereka memberikan imbalan apa pun kecuali berabdi kepada. Semua makna kebaikan ilahi diekspresikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang solat sampai-sampai kedua telapak kakinya bengkak dengan ungkapan, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Jadi hadis ini sebenarnya fahamannya apa? Kesempurnaan seseorang itu adalah menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, kedudukannya paling tinggi adalah menjadi apa? Hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lebih tinggi daripada itu. Apa pun statusnya, wali, alim dan sebagainya, soleh dan seterusnya, paling akhir, paling mulia baginya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW kata, afala akunu abdan, seorang hamba. Dan sifat hamba itu adalah syakura, yang banyak bersyukur. Dan cara bersyukur bagaimana? Adalah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah salah satu sebab kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan inilah satu-satunya sebab kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana disampaikan ataupun mungkin difaham oleh sebahagian orang, bahawa kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kerana nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bukan untuk apa-apa lain. Jawapnya tidak. Banyak lagi kita kena lihat, dalil-dalil lain dari Al-Quran dan Sunnah tentang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, ia adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, mentauhidkannya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ia adalah sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dan bangsa jin. Kita kena faham juga perkara ini. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Itu tujuan kita diciptakan. Sama ada kita dapat nikmat atau tak dapat nikmat, kita tetap kena sembah Allah SWT. Itu sebab kita ada kat muka bumi ini, dihidupkan. Baik, kita hanya berhenti menyembah Allah SWT bila kita mati. Itu dah tak boleh menyembah Allah SWT lagi. Itu bukan waktu amal, working hour dah habis dah. Tujuan tinggal apa ni? PD. Siapa yang beramal banyak, bagus, dia akan dapat gaji yang lengkap. Tapi kalau kurang, amal buruk yang dilakukan, maka dia akan dihukum. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, dunia darul amal la darul jazak, wal akhiratu darul jazak la darul amal. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah hari ataupun tempat beramal, bukan tempat ganjaran. Sebaliknya, akhirat itu adalah tempat ganjaran, bukan tempat beramal lagi. Itu adalah asal. Di zaman sekarang ada juga orang percaya bahawa lepas mati pun masih boleh beramal lagi. Boleh tolong orang, dah mati masih boleh tolong orang. Sesungguhnya seorang kebaik, semua makna kebaikan ilahi diekspresikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, afala akunu abdan syakura. Ini kita tahu bahawa juga Nabi SAW menyembah Allah SWT dalam keadaan harap dan takut, takut terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ni apa? Kebaikan, hasanat. Jadi ni mengharap atau tidak? Mengharap. Bukan setakat apa ni, menyembah Allah SWT, ikhlas kerana Allah SWT tak mau apa-apa. Itu bukan. Kita mengharapkan nikmat kelebihan Allah SWT di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Begitu juga di akhirat. Ada yang menyangkakan kita zuhud kat dunia, satu apa pun kita tak mau minta daripada Allah SWT. Ada juga macam itu? Tidak, Nabi SAW minta selalu kebaikan di dunia. Kemudian maafil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Dan kebaikan di akhirat itulah syurga Allah SWT dan nikmat-nikmatnya. Kemudian apa? Itu je? Atau ada lagi doanya? Ada lagi. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Maknanya apa? Kita takut ke tak takut terhadap azab api neraka? Takut. Kalau tak takut, apa minta perlindungan dari api neraka? Masuk pun tak apa lah. Bagaimana sebagian sangkaan sebagian orang, orang sesat, dia kata aku tak kisah, aku tak peduli sama ada Allah masukkan aku syurga ke nerakanya. Janji aku tahu Allah cinta padaku, Allah rida padaku. Itu kata-kata yang buruk. Itu kata budak-budak remaja bila bercinta. Disamakan cintanya kepada Allah SWT dengan cintanya kepada manusia. Lautan api akan gurenangi. Apa lagi dia? Apa lagi lah entah. Itu kan kerja bodoh. Kalau betul orang tu sayang dengan dia, dia tak akan suruh renang, bunuh diri, masuk dalam lautan api. Itu bukan pengorbanan yang dimaksudkan dalam apa ni? Dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak suruh kita bunuh diri kita. Wala taqtulu anfusakum. Inna Allah kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha kasihan terhadap diri kamu. Dan Allah tidak mahukan di sebalik syariat halal dan haram ini untuk menyusahkan kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tak ada kesusahan, tak ada sampai nak menganiaya kamu. Kalau tak boleh buat gini, kamu buat gini. Buat tak boleh buat gini, boleh. Tak boleh, tak buat terus pun boleh. Baik. Jadi kefahaman-kefahaman seperti ini hasilnya daripada mana? Daripada kurang ilmu jahil dan banyak sangat ibadat. Banyak sangat ibadat ni. Bukan banyak ibadat, banyak ibadat bagus ni. Terlampau banyak ibadat sampai meninggalkan kewajipan menuntut ilmu. Sangat yang penting adalah menuntut ilmu. Banyak sangat nak cari berkat. Jadi akhirnya apa? Dia ketinggalan di dalam apa? Bab ilmu, jadi jahil. Balik kepada nubuwah. Nubuwah terakhir dan risalah Islam yang universal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmatan lil alamin. Setelah tanda-tanda risalah langit yang terdahulu sudah hilang, ajaran-ajarannya sudah diselewengkan, cahayanya sudah pudar dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia juga sudah melemah. Risalah beliau adalah untuk memperbaharui dakwah tauhid yang menjadi misi diutusnya para nabi serta para rasul. Ini pertama sekali, untuk memperbaharui dakwah tauhid. Maknanya dakwah tauhid ni bukan dakwah apa yang tak pernah wujud. Memperbaharui bukan memulakan, kan ada beza. Memulakan macam dulu tak ada tauhid. Tak, dulu ada tauhid. Satu misi yang juga diutuskan para nabi sebelumnya. Tapi telah apa ni? Telah lama ditinggalkan. Maka Nabi SAW diutuskan sebagai mujaddid untuk memperbaharui dakwah tauhid tersebut. Sebab itu Nabi SAW bukan bid'ah minar rusul, bukan satu bid'ah benda baru daripada para rasul. Dan pengganti sekaligus penyempurna syariat-syariat yang telah lalu. Ada pun masalah syariat, ya. Itu di apa ni? Digantikan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sekaligus apa dia? Dia menyempurnakan. Kadang-kadang kita ganti sesuatu, dia bukan jadi bagus, betul tak? Kita ganti dia jadi makin teruk. Kadang-kadang kita ganti, sama aja. Kita ganti jin ni sama juga, dia jalan sama juga, tak boleh lari ke. Kadang-kadang kita pergi ganti, dia makin lemah lagi. Kita nak apa? Kita gantikan dan dia makin bagus, dia makin sempurna. Dan itulah risalah Rasulullah SAW syariat. Setelah umat manusia mengalami peningkatan, akal mereka mulai terbuka dan jiwa mereka siap menyambut risalah terakhir dengan segala aspeknya yang bersifat spiritual maupun sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa risalah yang dibawanya lebih sempurna daripada risalah-risalah yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Lebih sempurna. Allah Taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Jadi penutup tu yang paling mulia. Sebab kalau benda tu tak ada benda yang tutup dia, dia tak selesai, tak komplit. Jadi yang tutup tu yang apa ni? Yang buat dia mulia, buat dia sempurna. Faham tak? Ini adalah isyarat halus daripada Al-Quran. dan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ia lebih sempurna daripada risalah dibawa oleh para nabi. Kalau yang lain semua dah sempurna, tak perlu nak tutup lagi. Nah, itu dia. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Matali wa matalul anbiya'i kamatali rajulin bana daran fa atammaha wa akmalaha illa mawdi'a labanah fa ja'ala an-nasu yadkhulunaha wa yata'ajjabuna minha wa yaqulun laula mawdi'ul labanati qala laula mawdi'ul labanah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ana mawdi'ul labanah ji'tu fa khatamtul anbiya." Maksudnya perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi yang lain adalah seperti perumpamaan seseorang yang membangun sebuah rumah, lalu dia menyelesaikannya dan menyempurnakannya, kecuali kurang satu batu bata. Semua cukup, pintu tingkap apa semuanya ada. Baik, kurang satu batu bata. Orang-orang lalu memasukinya dan mengkaguminya. Mereka mengatakan, seandainya ada satu batu bata lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akulah yang satu batu bata itu, aku datang lalu mengakhiri para nabi." Ini adalah hadis di dalam Sahih Muslim. Jelas bahawa tidak ada nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi perkara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam penutup adalah penyempurna syariat rasul-rasul yang lain. Di syariatnya lebih paling sempurna. Perumpamaan ini buat kita nampak dengan jelas. Hadis tadi menjelaskan kesempurnaan risalah paripurna yang sanggup memenuhi semua hajat kebutuhan umat manusia. Jadi religion semua tak sama. Betul lah, jelas lah ni. Macam manusia tak sama, tak equal, agama pun tak sama. Siapa yang nak tutup hakikat ini, bahawa jangan cakap agama tu ada yang tak sama, ada yang lagi bagus, tak bagus, tahu agama dia saya bagus. Maka itu pembohongan yang amat besar. Maka kalau orang kata gitu dan dia dakwa dia orang Islam, dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Walaupun dia puasa, walaupun dia solat, walaupun dia keluarkan zakat. Orang Islam mesti meyakini bahawa agama Islam sajalah yang benar. Jelas dalam hadis ini bahawa Nabi SAW dah penutup para Nabi. Nabi lah batu-bata yang menyempurnakan segala-galanya. Jadi kita tak boleh pakai yang lain lagi. Baik. Akulah pengakhir para nabi. Mana kita boleh dah ada yang sempurna, kita ambil yang tak sempurna? Tak boleh. Tak ada orang yang berakal akan melakukan demikian. Ada yang perfect, dia tak ambil yang kurang. Dan kurang itu berbahaya juga di dalam masalah agama. Dan kita tahu kekurangan dalam agama lain pada zaman kita ini, kekurangan yang apa? Fatal. Merosak. Dia telah diselewengi habis-habis daripada akidah sampai habis, semuanya dah salah, dah rosak. Ritual yang mereka lakukan, ibadat yang mereka lakukan, perayaan-perayaan yang mereka adakan, semua dah rosak. Tinggal sedikit aja kalau ada pun. Dan kita tidak perlu kepada yang sedikit yang betul tu. Kalau betul lagi. Perlu ke tak perlu? Tak perlu, sebab semua kebaikan yang ada pada agama tu ada dalam Islam dan lebih lagi. Jadi apa kita ambil lagi? Jadi siapa yang nak cari selain Islam sebagai agama, ya? Maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min. Kemudian hari akhirat dia akan termasuk orang-orang yang rugi, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi hadis tadi menjelaskan kesempurnaan risalah paripurna yang sanggup memenuhi semua hajat kebutuhan umat manusia. Setinggi apapun darajat kemajuan peradaban, budaya dan teknologi mereka, itulah yang telah ditentukan dalam Al-Quranul Karim lewat firman Allah Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu ni'matku, dan telah kuredai Islam itu jadi agama bagimu. Hari apa eh? Hari Arafah. Tahun Hajjatul Wada', tahun 9 Hijrah, tahun sebelum wafat Rasulullah SAW. Pada hari itu agama sempurna. Dan ketika itu Allah kata, "Allah cukupkan ni'matku kepadamu, dan telah kuredai Islam itu jadi agama bagimu." Takkan Islam, Islam yang ada pada zaman Nabi Isa, pada zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tentulah Islam yang masuk dengan sini. Islam siapa? Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sebagian orang liberal, mereka mengatakan Islam itu bukan hanya Islam Muhammad aja, semua agama itu Islam. Mereka bawakan dalil-dalil yang zahirnya bahawa semua agama itu menyerah diri pada Allah Subhanahu wa taala, daripada seluruh bahasanya lah dan sebagainya. Dan orang yang yang tidak begitu cekap dalam agama, mereka terpengaruh, terkeliru dengan kata-kata manis yang membelit-belit seperti itu. Oh, tak juga semua Islam. Semua asalnya tujuannya sama. Semuanya menuju kepada yang satu dan sebagainya. Semuanya Islam. Allah redakan Islam, bukan Islam ni aja. Jadi siapa masuk agama apa pun, janji dia beriman pada Allah di akhirat, maka dia selamat. Tak ada kekufuran yang lebih kufur daripada hal tersebut. Nah. Walaupun dia tak sembah patung dan sebagainya, dia telah kufur terhadap Al-Quranul Karim. Maksud di sini jelas, hari ini apa? Kemudian Islam apa? Islam pada hari tersebut. Baik, sebab itu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, wama lam yakun al-yawma indinan falaysa al-yawma dinan. Apa yang bukan agama pada hari itu, maka ia bukan agama pada hari ini. Ini nampak. Ini adalah prinsip asas dalam masalah apa? Masalah bid'ah. Apa saja yang tak ada pada hari itu, pada hari ini, hari Arafah ni, masa dah sempurna, maka ia bukan agama pada hari ini. Jadi semua ibadat yang orang kata bahawa boleh buat, ataupun hasanah, ataupun apa, bagus dan sebagainya, orang semua kata bagus, maka kita tanya dengan soalan cepu mas ini, amalan ini ada tak pada hari tersebut? Ini pada zaman Nabi SAW. Ada tak ada? Kalau ada kita terima, kalau tak ada mesti kita katakan tu dia bukan agama. Dia adalah kesesatan. Siapa cakap tu? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian dinukilkan oleh Imam Salaf sampai hari ini. Baik. Jadi dan Islam adalah agama yang diredai oleh Allah Ta'ala untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat kelak. Allah Ta'ala memerintahkan kepada para pengikut agama-agama lain supaya masuk ke dalam agama Islam. Perintah wajib, dengan penjelasan bahawa Islam menghapus semua agama yang ada. Setelah Muhammad SAW diutus, Allah Ta'ala tidak menerima agama apapun selain Islam. Allah Ta'ala berfirman, inna dina inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, Islam ini dalam surah ini ditafsirkan dengan Islam dalam surah Al-Ma'idah tadi. Kita kena ambil perhatian tentang hal ini. Allah Ta'ala juga berfirman, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maksud di sini, yang cari agama bila Islam Muhammad SAW dah sampai. Sebelum itu, cerita lain. Cerita pasal sekarang bila datangnya Islam Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah telah mengambil janji kepada seluruh Nabi dan Rasul sebelum Muhammad bahawa mereka akan beriman serta membelanya apabila sempat mendapati bi'tsah. Yani kalau mereka hidup, bila Nabi SAW dibi'tsahkan, yani diutuskan sebagai Nabi, mereka dah berjanji pada Allah SWT. Apa isi janjinya? Bahawa mereka akan beriman kepada Muhammad. Nabi-Nabi nak beriman kepada Muhammad SAW kalau dia diutuskan, mereka sempat jumpa. Dan mereka akan membela Nabi-Nabi. Menunjukkan apa? Bahawa semua agama, semua Nabi-Nabi kan bawa agama. Jadi kalau Nabi dia sendiri akan beriman pada Muhammad SAW dan membela nya, maknanya apa? Agama yang mereka bawa semua mereka, syariat yang mereka bawa semua mereka, mereka dah tinggalkan. Hanya gunakan agama atau syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. Oleh kerana itulah mereka dan para pengikutnya sudah mengetahui sifat-sifatnya dari penjelasan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Sampai ujung ayat tadi, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul. Inilah sifat-sifat Nabi SAW yang ada dalam kitab-kitab mereka. Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dan apa sifatnya? Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Allah lah yang memilihkan nama untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, huwa sammakumul muslimin min qabl. Dan Allah telah, dan dialah Allah yang telah menamakan kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu lagi sebelum ini. Al-muslimin. Jadi kita ni dinamakan sebagai muslimin oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan Nasara, kita bukan Yahudi. Di dalam surah Al-Hajj. Jadi jangan kita panggil selain orang-orang Islam sebagai muslimun. Jadi nama ni main peranan. Nama ni penting. Bukan semua hal kita tak kisah tentang nama. Nama ni dalam bab-bab tertentu dia apa ni? Dia penting. Dalam bab-bab tertentu ni istilah saja, terminologi saja, tak mengapa. Tapi perkara-perkara yang ada dalam syarak kita tak boleh tukar-tukar. Kalau solat, mesti tahu solat tu makna apa ni, solat tu solat. Jangan tukar dengan apa, dengan istilah lain yang mungkin makna lain. Tak boleh tukar solat tu kepada doa, walaupun asal makna solat itu doa. Begitu juga dengan saum, zakat, haji dan sebagainya. Kalimat Nabi, kalimat Rasul dah tak boleh tukar-tukar lagi. Begitu juga dengan Al-Quran. Quran tak boleh tukar sebagai, jangan tukar sebagai apa ni, debu ataupun apa. Kita debu kan dia. Jadi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh tukar-tukar. Walahu al-asmaul husna. Adalah keliru menyebut nama kaum muslimin dengan nama lain kerana menyamakan dengan para pengikut agama-agama lain, seperti yang dilakukan oleh kaum orientalis. Mereka menyebut Islam dengan nama Muhammadiyah dan menyebut kaum muslimin dengan nama Muhammadanisme. Seorang muslim sepatutnya menyatakan keislamannya dengan terus terang dan merasa bangga, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amalan yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslimin, menyerah diri. Surah Fussilah. Jadi kita kena namakan diri kita muslim, agama kita Islam, bukan Muhammadi. Baik. Pasal itu dah sama macam agama-agama lain. Seolah-olah agama tu datang daripada peribadi Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi SAW hanya Rasul yang menyampaikan dari siapa? Dari Allah SWT. Itu bukan Christianity. Nisbah kepada seorang bernama Jesus Christ. Dan seterusnya. Jadi Muhammad SAW adalah orang Islam pertama di antara umat ini. Ya tidak? Yalah. Sebelum Nabi SAW tak ada Islam. Beliau lebih dekat kepada para Nabi daripada pengikut-pengikut mereka. Ini pengikut para Nabi itu sendiri yang justru telah menyelewengkan ajaran-ajaran mereka. Apa buktinya? Allah Ta'ala berfirman, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladina attaba'u walan nabi walladina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini, Muhammad, hadzal nabi, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, alladzina amanu, para sahabat. Mereka lagi dekat kepada Nabi Ibrahim daripada orang-orang yang mendakwa dia dalam agama Nabi Ibrahim. Siapa mereka? Orang jahiliah, orang Quraisy. Orang Quraisy semua kata bahawa mereka ni anak cucu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Mereka beragama Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW lebih layak, apa ni, lebih dekat kepada Ibrahim. Jadi masalah apa? Masalah bukan masalah apa ni, keturunan darah, tapi masalah dia adalah masalah mengikut atau tak ikut. Rasulullah SAW bersabda, ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fi dunya wal akhirah. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa putera Maryam di dunia dan di akhirat. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lebih dekat daripada orang Kristian sendiri sebab mereka tak ikut Nabi Isa. Ini menunjukkan apa? Bahawa Nabi SAW risalahnya sama dengan mereka, dengan Nabi Isa. Kepada orang-orang Yahudi, beliau bersabda, ana aula bi Musa minkum. Aku lebih dekat kepada Musa daripada kalian. Sahih Bukhari dan Muslim. Risalah yang terakhir ini juga menjangkau ke segenap penjuru ufuk masa lalu. Risalah ini mengakui nabi-nabi yang pernah hadir dalam sejarah. Kendati pun lebih spesifik daripada risalah-risalah yang lain, namun risalah yang satu ini berlaku bagi seluruh umat manusia, bukan bagi kaum tertentu. Itu perbezaannya. Risalah Muhammad SAW untuk semua kaum. Kata orang Kristian Yahudi pun kena apa? Kena ikut agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, dan risalahnya adalah agama masa kini dan masa depan. Tak kira di mana dia berada, di Amerika, dia pandai macam mana, dia tetap kena tunduk pada Islam. Pakai dia macam pakai Islam, makan dia mesti makanan-makanan orang Islam dan sebagainya. Walaupun dia hebat macam mana, pandai macam mana. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya, kafatan, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Nabi yang lain diutus khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Hadis sahih Muslim. Dan disebut dalam riwayat Muslim, wa ursiltu ilal khalqi kaffah wa khutima bin nabiyyun. Aku diutus kepada seluruh makhluk dan para nabi diakhiri oleh aku. Semua makhluk dan bukan manusia lagi. Termasuk kat sini apa? Ha, kepada jin juga mesti beriman kepada Rasulullah SAW. Risalah terakhir ini merupakan seruan untuk mempersatukan seluruh umat manusia di bawah bendera Tauhid yang tidak mengakui adanya sistem kelas sosial, unsur-unsur keturunan, serta perbezaan warna kulit dan bahasa. Bahkan risalah ini lintas semuanya demi mewujudkan persamaan seluruh manusia dan mempersatukan komunitas iman yang berjalan menuju Allah. Niat risalah Muhammad SAW bersifat komprehensif yang berlaku kapan dan di mana saja. Maka Allah menjaminnya dengan memelihara dari penyimpangan, penyelewengan, penggantian dan penyenyiaan. Itu ada empat perkara. Dalam bahasa Arab tu semua ada kalimat dia sendiri. Itu cuma yang agak dekat. Disimpangkan, diselewengkan, terus, terus tukar. Diselewengkan lah. Penggantian diganti dan penyenyiaan. Tak dibuka, tak ada apa, tapi tak dipakai. Baik, sejak 14 abad yang lalu, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW juga tetap dijaga sehingga generasi-generasi yang datang belakangan boleh mengenal Islam berikut akidah dan syariatnya secara detail, sama seperti yang dikenal oleh generasi-generasi pertama. Kemana satu perkara yang telah sebutkan di sini, kita dah faham bahawa syariat Islam itu wajib. Itu sajalah yang benar, itu yang wajib kita imani dan juga wajib kita sampaikan kepada semua umat. Dia tidak khusus untuk orang-orang Islam, untuk orang Arab, dan untuk setiap zaman dan di mana-mana saja. Isunya macam mana nak sampaikan Islam. Zaman dahulu mungkin senang. Sebab apa? Islam selepas wafat Rasulullah SAW mendapat kemenangan daripada Allah SWT atas musuh-musuh. Dan begitu juga Allah SWT memberi nikmat kepada umat Islam, memberikan mereka khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Jadi mereka disegani, disanjungi oleh manusia di dunia ketika itu. Jadi mereka tak payah nak cerita banyak. Mereka adalah apa? Model, contoh bagi seluruh dunia. Jadi mereka tinggal kata masuklah Islam, tinggal bincang tentang akidah saja. Kita membezakan antara agama Islam dengan agama lain di dunia ketika itu. Tak ada umat tamadun yang lebih hebat daripada tamadun Islam. Begitulah ratusan tahun pula. Tapi kemudian umat Islam menghadapi musibah dan fitnah bermaharajalela. Mereka bergaduh, berperang sama sendiri, berebut kuasa dan seterusnya, berpecah belah sampai pada akidah, berpuak-puak dan seterusnya, bunuh-membunuh, akhirnya mereka jadi lemah. Dan orang manusia di dunia pula ketika itu bangun, dan mereka lah yang maju, dan mereka lah yang menguasai dunia sampai hari ini. Maka sebagian orang katakan sekarang ini tak sesuai kita gunakan cara dakwah yang lama. Straight forward dia. Sekarang tak boleh straight forward. Straight tu belok-belok. Takut belok tak apa ni, terbabas tak sampai. Jadi jangan cakap pasal akidah, dialog aja. Itu cerita dia. Dialog macam mana? Dialog tunjukkan kecantikan Islam saja. Entah bagaimana sesuainya ia pada zaman ini, pada tempat ini, zaman moden ini, itulah. Dan bahawa ia boleh memberikan tamadun yang hebat dan sebagainya lah. Kita sebutkan tentang legend-legend Islam yang hebat-hebat, yang telah menempa nama dalam sejarah, dalam ilmu itu, ilmu ini. Kemudian diambil pula oleh tamadun-tamadun dunia barat. Apa ni sampai hari ini? Sebutkanlah bulan-bulan-bulan dan sebagainya. Dengan cara itu kita dakwah mereka. Jadi jangan cakap pasal akidah. Sampai ada yang tak nak cakap pun pasal akidah. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Mereka pusing-pusing sampai kat situ. Dan mereka cuba mengapa ni, menyesuaikan Islam, agama Islam, syariat Islam untuk mereka, untuk orang-orang mereka. Jadi kamu ni orang-orang profesional, intelek, apa semuanya kan. Kamu mana? Kamu ada idea sendiri tentang benda ni. Falsafah sendiri tentang pakaian. Falsafah sendiri tentang kehidupan. Falsafah sendiri tentang itu dan ini. Islam pun boleh. Jadi Islam sesuai untuk kamu. Jadi yang ini sebenarnya bukan wajib. Ini sebenarnya boleh dipilih. Ini wajib zaman dahulu. Kalau zaman kita ni, kita boleh tak payah pakai. Yang ini bukan haram. Sebab Islam tu luar. Bila dah susah, dah apa semuanya, susah sangat, kita darurat, kita boleh jadikan dia halal. Jadi kamu boleh juga Islam dengan macam ni, macam ni, macam ni. Cerita dia macam ni. Kita orang-orang apa ni, Dayak di mana ni, di Sabah, Sarawak, Kita makan anjing. Kita pelihara anjing. Ya, makan anjing lagi. Kalau masuk Islam tak boleh lagi. Tak boleh makan tu, makan tu, makan ni, makan ni. Jangan takut. Islam boleh pakai, kamu boleh pakai satu mazhab ni, ni boleh pakai. Dan seterusnya. Arab pun ada yang boleh, ada yang tak boleh. Dan itu dan ini. Jadi apa maknanya? Untuk mudahkan mereka cair-cairkan Islam tu sampai muat dipakai oleh badan mereka. Badan mereka tak senonoh, tapi bila Islam tu dah cantik-cantik, dipotong kat sana, kat sini, esen dia untuk apa ni? Untuk dipakai oleh orang-orang. Itulah yang berlaku. Kemudian bagi mereka yang terus menerus untuk mendakwah, berdakwah pada asas yang dibawa oleh para rasul, itu juga Muhammad SAW dan sahabat-sahabat, mereka dianggap sebagai golongan tegar. Mereka yang berdakwah kembalikan kepada agama yang asal, mereka dianggap golongan apa ni? Radikal. Dan seterusnya. Jadi itu yang kita dapati sekarang. Bila kita hilang fiqah, bila hilang kepercayaan kepada agama kita sendiri, bahawa yang memberikan hidayah bukan kita, bukan kepandaian kita berdialog, tetapi adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib atas kita hanyalah al-balagh, penyampaian. Dan penyampaian kita ikutlah cara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita mulakan daripada perkara yang paling penting. Kita jangan tak, jangan rasa hina di hadapan mereka. Kita mesti rasa bangga dengan agama kita sendiri. Kita yakin bahawa agama kita benar. Jangan terlalu bangga ataupun terlalu gerun dengan apa yang mereka ada. Ya memang kita tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, clear, tak ada apa, tak ada semua, tak ada semua penciptaan, semua orang lain yang buat. Yang betul lah. Ya, dia punya sudut itu. Tapi jangan lupa kita ada satu perkara yang mereka tak ada. Jadi isu dia adalah isu agama, bukan isu dunia. Jadi kita kalau ingat lagi, ada sebagian mengatakan manusia ni tak disuruh sembah agama. Agama ni berkhidmat untuk manusia. Ini lagi tak? Mesti kemarin tu datang tu, dia kata apa? Religion serves people. Sebelum ada agama, manusia wujud dulu, dia kata. Allah created mankind ni. Baru datangnya agama untuk mengatur. Jadi agama tu apa? Serves. Jadi kita janganlah tak asuh sangat agama. Nampak tak? Pusing tu, falsafah jauh tu. Bila dia masuk agama, seolah-olah agama tu datang daripada kocik manusia yang bernama Rasul. Sedangkan agama tu daripada Allah SWT. Agama tu tidak berkhidmat untuk manusia. Manusia memang berkhidmat kepada agama, untuk agama. Sebab dia adalah berkhidmat pada agama, khidmat pada tu, pada Allah SWT. Jadi akhirnya kita dapati apa ni, makin hina apa ni umat Islam, dan dikotak-katikkan oleh mereka. Sebab apa? Mereka sentiasa datang hujah. Macam mana korang ada syariat macam ini dan nak suruh kita di Eropah hidupnya macam ini ikut style kamu. Tak masuk akal negara kita. Dan setiap kali kita apa ni, kita cuba ringan kan, mereka minta ringan, diskaun lagi, diskaun ringan, sampai percuma je lah. Tak ada harga agama tersebut. Betul tak? Kalau barang tu kita beli kat kedai mas, kita tawar boleh dapat $1 dah bagus lah. Tapi kalau tawar $10, apa ni, tawar lagi, dikasih lagi, tak mau saya jalan, tawar, mari, turun lagi, kasih. Maknanya benda tu tak ada apa? Tak ada harga. Jadi itu keadaan kita zaman sekarang. Sedangkan asas dakwah lain tidak at-tauhid, la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka naik saksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang bezanya agama Islam asas dia dengan agama-agama lain. Kalau mereka boleh terima ini, maka mereka boleh terima semua syariat. Solat, zakat, apa semua dah tak payah nak kisah. Tutup aurat lah. Makanan yang halal, makanan yang haram lah. Pakaian yang boleh, pakaian yang tak boleh. Pernikahan yang boleh, yang tak boleh. Hiburan yang boleh, yang tak boleh. Sampai sekali mereka automatikkan itu. Tapi kata cerita benda-benda buruk, asas kita tak cerita sampai bila kita tak sampai. Kita nak berbahasa dengan mereka dengan bahasa sains, bahasa politik, bahasa sosiologi dan bahasa ekonomi dan bahasa apa, tak ke mana sebenarnya. Baik. Jadi kita lihat Al-Quran semuanya penuh dengan hujah-hujah. Ya, dialog betul. Tapi dialognya apa? Mengarah kepada At-Tauhid. Terangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia lah menciptakan kamu daripada tiada, daripada bodoh sampai jadi pandai, kemudian dia lengkapkan semua yang kamu perlukan. Baik. Dan dia mengatur alam ini, matahari, bulan dan sebagainya. Takkan dia tak tahu macam mana nak letakkan hukum syariat. Kamu lagi tahu macam mana nak hidup kamu daripada Allah yang menciptakan kamu. Nampak? Itu cukup. Kalau dia boleh beriman dengan yang lain, ini cukup. Lain semua susah. itu kita tak ada masalah. Sebab kita beriman, kita mana ada isu dengan apa hukum tu, hukum ni tak pernah ada isu. Tak faham, kita terima je. Betul tak? Itulah seorang yang beriman. Aman Nabi kullu min indi rabbina. Kita ni beriman kepadanya, semuanya daripada Tuhan kami. Kita percaya bahawa ramai yang masuk Islam bukan kerana hebatnya daripada sudut sains lah, solat apa bagusnya dari sudut apa ni, kesihatan lah, puasa apa bagusnya kesihatan lah, dan apa ni, sistem financial Islam bagus lah dan sebagainya. Bukan masuk Islam kerana benda tu. Saya yakin bukan pasal tu. Kita masuk yakin kerana apa? Kerana kebesaran Allah Subhanahu Taala, kerana iman dan taufik. Nah, syurga dan neraka. Sekarang syurga dan neraka pun tak berani nak cakap. So, siapa yang masuk Islam selamat masuk syurga. Siapa yang kafir tak selamat masuk neraka. Itu kan cerita dia. Bashiran wa nadhiran, tak boleh ada ayat tu. Memberi berita gembira dan peringatan. Walakin nakara nasi la ya'lamun. Sambungan ayat surah Sabah tu, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik, kemudian Al-Quran tu alhamdulillah, kalau puji bagi Allah, telah dipelihara daripada penyimpangan, penyelewangan, penggantian, penyianyian sejak 14 abad yang lalu, 1400 tahun. Baik, dan sunnah Rasulullah SAW juga tetap dijaga sehingga generasi-generasi yang datang belakangan boleh mengenal Islam berikut akidah dan syariatnya secara detail, sama seperti yang dikenal oleh generasi-generasi pertama. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat yang amat masyhur. Ini adalah apa ni, kita katakan statement dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakta bahawa Allah akan jaga, la hafizun, akan menjaga. Tapi tak bermakna kita serahkan penjagaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pula tak jaganya. Kita jangan lupa, kita pula diperintahkan untuk memelihara syariat Allah Subhanahu Wa Taala, memelihara Al-Quran. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, hafaz tilawati, dengan benar-benar bacaan. Kita diperintahkan untuk beramal dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran, mengajarkan kepada orang ramai. Sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dan seterusnya. Dan dipuji pula ulama-ulama-nya. Kalau kita tak lakukan, kita tetap berdosa. Mu'jizat risalah Islam yang kekal ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mu'jizat yang tetap abadi, yang faktor i'jaznya, mu'jizatnya berlaku kapan dan di mana saja. Sementara risalah-risalah para nabi yang sebelumnya hanya bersifat kontemporer dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi mu'jizatnya macam mana? Mu'jizatnya bukan taruh gantung dekat mana? Dekat dalam kapal, dalam terbang, dalam kereta, kita selamat daripada accident. Bukan tu, kita gantung keping ayam, taruh dekat kedai, boleh buat laku. Itu pula mujizat Quran. Kita masuk dalam air, kita minum, kita baik daripada demam. Kalau diminum juga, bila dibaca, kita boleh pas periksa dengan cemerlang. Itu pula yang disangka oleh sebahagian orang. Zatnya pada apa? Pada maknanya, pada mesejnya lah, pada bacaannya. Sementara risalah-risalah para nabi yang sebelumnya hanya bersifat kontemporer dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Mukjizat mereka yang boleh diindera dimaksudkan untuk memaksa dan melemahkan orang-orang yang hadir pada waktu itu. Itu mukjizat nabi-nabi dahulu. Mukjizat juga, tapi limited, ada expiry dates. Untuk satu tempat, untuk orang-orang tertentu, siapa yang ada kat situ, itu mujizat bagi mereka. Orang sebelum dengan orang selepas tak, dia tak sebab dia tak jadi mujizat. Dan dia memang mujizat, maksudkan orang bila tengok aja, orang akan lemah, terpaksa menyerah bahawa orang yang bawa mujizat ini dia berkata benar. Nah, contohnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam ketika dia memukul lautan dengan tongkatnya, maka terbentanglah di depannya jalan untuk dilewati di tengah-tengah air. atau seperti mukjizat Nabi Isa alaihissalam ketika dia boleh menyembuhkan orang yang mengalami kebutaan sejak lahir, dan orang yang menderita penyakit sopak serta dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Ini mukjizat luar biasa Nabi Isa alaihissalam. Orang mati dah berapa hari dia boleh hidupkan balik. Doa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang macam itu zaman sekarang, dia dah bukan Nabi, dia dah jadi apa? Memang Tuhan. Cuba orang Kristian pun jadikan dia Tuhan. Tapi oleh kerana Nabi Isa AS kata itu dengan izin Allah dan tujuannya adalah untuk kamu menyembah Allah sahaja, maka dia jadi mukjizat yang benar. Bagi yang tidak menyaksikan sendiri mukjizat-mukjizat tersebut, maka boleh jadi dia tidak mahu tunduk pada kebenaran dan tidak mahu mengikuti Nabi tersebut. Jadi saya tak nampak, cuma datang pada dia khabar-khabar mutawatir sahaja. Adapun mukjizat Rasulullah SAW adalah mukjizat yang kekal, sekekal risalah beliau. Jadi kalau mereka ragu-ragu bahawa Quran yang ada pada kita adalah Quran yang sama dibaca oleh Rasulullah SAW pada sahabatnya, maka apa kita nak kata? Macam mana jawapan kita? Kita boleh jawab dengan dua wajah lah. Pertama, kamu boleh periksa dengan semua orang yang apa yang hafal Quran, mereka baca sama ke? Dan mereka ni hafal daripada sebelum dia, dan mereka berbeza-beza tempat, berbeza-beza bangsa. Tak mungkin mereka semua sepakat nak bohong ayat Quran. Tak ada banyak pun yang apa ni yang berbeza antara apa ni, antara pembaca penghafal Quran. Dan mereka ni dapat daripada sebelum, dan jumlah terlalu ramai, beribu orang. Start satu kampung hanya 10,000 orang apa Quran. Baik. Dan daripada sudut yang kedua, kita boleh periksa sanad Al-Quran tu daripada orang sekarang sampai kepada Rasulullah SAW. Masih ada lagi boleh periksa dengan apa perawi-perawi yang boleh dipercaya. Semuanya ambil dari mulut orang sebelumnya. Macam mana? Dengan kiraat-kiraatnya semuanya. Itu satu-satunya yang ada hanya pada umat Muhammad SAW. Tak ada umat yang ada macam tu. Tak ada sanad lain, mana ada sanad lagi. Jadi terpaksa mereka yakin. Tak ada kita katakan orang Orientalis yang ragu-ragu terhadap apa? Kesahihan autentiknya Quran yang ada pada tangan kita. Daripada sudut ilmu apa ni, ilmu sejarah lah kira-kira. Tak ada yang apa ni menafikan, tak mungkin. Okay, kalau dah gitu dah selesai, kamu tinggal apa baca je. Kamu akan melihat ada tak mujizat. Allah akan selalu menjaganya sepanjang hayat. Akal yang waras dan hati yang insaf akan tunduk pada kapan dan di mana sahaja. Orang yang fasih dapat merasakan kejelasan dan kefasihan bahasanya. Yang fasih bahasa Arab. Mu'jizat beliau adalah mu'jizat yang secara jelas menceritakan orang-orang Arab baik pada saat kejadian maupun sesudahnya. Yang ini orang-orang yang dengar Quran pada waktu dia turun, dia mu'jizat. Dan selepas itu pun sama juga. Siapa yang boleh faham Al-Quran, maka itulah mu'jizat baginya. Rasulullah SAW menjelaskan beza mukjizatnya dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Dia bersabda, "Ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad a'ta aw qad u'ta min al-ayati ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar. Fa innama alladhi utitu wahyan aw khallahu ilayhi fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah." Setiap nabi diberikan tanda-tanda yang sama seperti yang dipercaya oleh manusia. Maksudnya setiap nabi berikan tanda-tanda yang dengan seperti itu orang-orang akan beriman, manusia akan beriman dengannya. Tanda itu sesuai dengan apa ni? Dengan orang-orang tertentu. Dan sedangkan yang diberikan kepada ku ialah wahyu, yang diwahyukan oleh Allah kepada ku. pada hari kiamat kelak aku berharap mempunyai pengikut yang lebih banyak daripada mereka. Ini jelas bahawa Quran, mukjizat Nabi SAW terbesar adalah Al-Quranul Karim. Nabi SAW mengharapkan dia lebih banyak pengikut daripada Nabi-Nabi. Menunjukkan bahawa mukjizat Nabi SAW lebih hebat. Dari sudut apa? Ia berterusan, tak seperti mukjizat Nabi-Nabi sebelum. Ya, sepanjang kurun zaman pengikut Rasulullah SAW selalu banyak dan terus bertambah. Bahkan di masa ini jumlah mereka mencapai 1/4 penduduk dunia. Seandainya mereka setia mengamalkan ajaran-ajaran Nabi yang menyangkut akidah, perilaku, tatanan hidup dan juga memahami tanggungjawab mereka untuk berdakwah, mengajak masuk agama Allah, niscaya Allah akan membukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Terdapat mewujudkan kebahagiaan buat diri mereka sendiri di dunia dan mendapatkan ampunan serta keridaan Allah di akhirat nanti. Dengan nubuat terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam memotong jalan orang-orang yang mengaku-ngaku dikurniakan nubuat. Islam juga mempersempit ruang gerak penyebaran pengakuan mereka yang keliru dengan cara mempersiapkan batin agar tidak menerima pengakuan tersebut. Demikian pula Islam juga memotong pemikiran-pemikiran negatif yang mengajak untuk mempertahankan lingkungan yang zalim, kejahatan dan kerusakan ketika muncul seorang Nabi yang diutus atau imam yang ditunggu-tunggu. Maka tidak ada pilihan bagi kaum muslimin selain beramal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menunggu datangnya wahyu. Nabi yang diutus, imam yang tunggu-tunggu, Nabi Isa. Imam yang tunggu-tunggu, Imam Al-Mahdi. Islam memotong pemikiran-pemikiran negatif yang mengajak untuk mempertahankan lingkungan yang zalim. Ya, ini suruh kita biarkan saja. Kita di dalam kezaliman, kejahatan dan kerusakan. Biarkan, jangan dakwah, jangan apa-apa semuanya. Sampai nanti Nabi yang diutus akan turun, imam yang ditunggu-tunggu akan datang. Ini adalah akidah orang-orang Syiah. Syiah apa? Syiah imamiyah. Jadi imam mereka dah 11 dah keluar, tinggal apa ni? Tinggal yang kedua. Jadi mereka sekarang tengah tunggu apa ni? Imam 12 tu datang, nanti barulah apa ni mereka selamat daripada semua kezaliman dan sebagainya. Jadi tak payah nak minta apa ni, nak dakwah mak makruh nak mungkar apa ni, tak perlu kata. Jadi ada pun orang-orang Islam, mereka cukup dengan Nabi ataupun kenubuah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan Al-Quran, mukjizat Ar-Rasulil Khalidah. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya secara lafaz dan makna. Secara lafaz, makna huruf-hurufnya, bacaannya, nah. Tapi bukan itu je, maknanya juga diturunkan oleh Allah SWT. Jangan pula kita cuma tahu baca je, tapi maknanya kita boleh tafsir-tafsir sendiri. Tidak, maknanya juga telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya. Semua yang diturunkan kepada Nabi-Nya daripada Al-Quran, Nabi SAW tahu maknanya. Itu mesti kita yakini. Tak mungkin ada sesuatu daripada Al-Quran Nabi tak faham maknanya. Kitab ini pasti akan abadi kerana Allah berjanji untuk selalu menjaganya. Nabi SAW tidak mengenal Alkitab maupun iman sebelum diwahyukan kepada beliau Al-Quran yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai cahaya yang dapat menunjukkan hamba-hambanya ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu wahyu dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab dan Al-Quran dan tidak perlu mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu disifat sebagai apa ni? Ruhan min amrina. Dan disifatkan sebagai apa ni? Dijadikan sebagai cahaya yang diberi, Allah berikan petunjuk dengan cahaya tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hamba. Al-Quran itu petunjuk, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan engkau juga benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dengan kamu mengajarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya apa itu yang dimaksud dengan jalan yang lurus siratul mustaqim? Dia menjawab, kami dibiarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah ujungnya ada di syurga, di sebelah kanannya ada seekor kuda bagus, di sebelah kirinya juga ada seekor kuda bagus, dan di sana ada beberapa orang yang memanggil orang lain yang melewati mereka. Siapa yang menaiki kuda tersebut dia akan menghantarnya ke neraka, dan siapa meniti jalan yang lurus dia akan sampai ke syurga. Nah, selanjutnya Ibn Mas'ud membaca ayat-ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan. Riwayat Ahmad dan An-Nasa'i memberi petunjuk kepada kita bahawa Abdullah bin Mas'ud belajar pengetahuan tentang jalan yang lurus tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengayunkan satu langkah seraya bersabda, ini jalan Allah. Bukan satu langkah, tapi satu apa? Dari garisan khatwah. Bukan khatwah, khatwah langkah khatwah satu garisan di tanah, kemudian beberapa garisan lain ke kanan dan ke kiri seraya bersabda, ini adalah jalan-jalan yang lain. Hari subuh, mana yang kanan yang kiri itu semua jalan-jalan lain. Setiap jalan daripadanya ada syaitan yang mengajak untuk menempuhnya. Lalu beliau membaca ayat dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus siratul mustaqim, maka ikutilah dia. Di siratul mustaqim tu yang mana? Yang lurus. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan as-subul ke apa? Nabi kata yang kanan yang kiri itu semua. Kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan. Ini jelas Paus, siratul mustaqimlah jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada dua jalan siratul mustaqim. Contohnya cuma apa? Satu jalan saja. Dan dia lurus, tak ada belok-belok. Dia tak ada kiri, tak ada kanan. Jadi siapa yang mengatakan boleh kita bertemu ataupun sampai kepada Allah SWT dengan macam-macam jalan, dengan ijtihad-ijtihad kita, kita salah faham dan tertolak dengan apa? Dengan hadis tadi. Hadis ini mentafsirkan ayat siratul mustaqim. Jadi kita dah katakan Al-Quran itu diturunkan dengan lafaz dan maknanya. Maknanya telah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak kita pandai-pandai tafsir lepas itu? Tentu boleh tahu. Tapi kalau orang tanya, dalam Al-Quran ada ayat وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. maksudnya, dan mereka-mereka yang berjihad di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, subul. Inna Allah la ma'asabirin, sebenarnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini Nabi Allah kata apa? Ada banyak jalan. Allah akan tunjukkan banyak jalan kepada Allah SWT kalau dia bersungguh-sungguh. Macam mana? Nabi ambil satu ni, ambil yang itu ke ambil yang ini? Sini kata jalan mustaqim cuma satu. Dekat dalam ayat Ankabut tu banyak jalan. Siapa yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan dia jalan-jalan kamu. Macam ini juga. Kalau kita lihat ayat yang Siratul Mustaqim ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan begitu jelas. Dia lukiskan, gariskan satu garisan. Dia kata inilah Siratul Mustaqim. Lain-lain jalan semua bukan. Menunjukkan apa? Siratul Mustaqim memang satu jalan saja. Jadi itu, itu muhkam, itu apa? Pasti, terlampau jelas. Kemudian di dalam ayat yang lagi tadi kita baca itu, siapa yang berjuang di jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Tanah dian nahum subulana. Jalan apa pula? Maka jawab kita, jalan-jalan ini tetap jalan-jalan jalan lurus. Dan dia adalah jalan-jalan yang diajarkan dalam apa ni? Dalam Siratul Mustaqim. Sebab macam kita ada banyak ibadat, kita satu ibadat je. Banyak Allah syariatkan kepada kita banyak ibadat. Kita ada solat, solat pula ada macam-macam solat. Wajib, sunnah, jemaah, apa semuanya, kemana kita ada puasa, zakat, banyak lagi. Itu semua kira satu jalan ke banyak jalan? Kira satu jalan, tapi setiap tu dia adalah satu jalan, satu jalan, satu jalan. Maksud di sini adalah Siratul Mustaqim yang satu tu lurus adalah apa yang hanya datang daripada Rasulullah SAW. Maksud di sini apa yang bukan daripada Rasulullah SAW itu semua kira subul, bukan pandai. Jadi kalau dia, dia kata aku nak zikir macam gini, Siratul Mustaqim satu je, tak ada, ini pun jalan juga. Yang penting kita jihad, kita sungguh-sungguh je mesti sampai. Sungguh-sungguh, kita cakap sungguh-sungguh, ikhlas kita sampai. Jawab kita apa? Kita periksa, adakah ini daripada Siratul Mustaqim atau tidak? Adakah ini diajar Rasulullah SAW? Kalau tak ada daripada sunnah, ini bukan Siratul Mustaqim, ini subul. Faham eh? Yahdi bihillahu subul as-salam. Ada dalam ayat satu lagi dalam surah Al-Ma'idah, jalan-jalan selamat. Jalan juga, banyak-banyak jalan. Tapi maksud di sini adalah yang ada dalam syariat, kira banyak lane. Nah, kita katakan apa? Satu jalan besar, banyak lane. Itu dia. Ini walaupun tak ada dalam mana-mana buku apa, ini saya nak kasih dekat saja lah. Mudah-mudahan betul lah tu. Ayat-ayat Quran dia tidak ada contradiction. Cuma kita yang tak faham. Baik. Maka makna perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW membiarkan para sahabatnya setelah beliau menggandeng tangan mereka ke tepi jalan yang menghubungkan ke syurga. Beliau membiarkan mereka memegangi hujah yang nyata dan sunnah yang suci. Untuk menempuh jalan ini memerlukan sifat istiqamah sampai batas akhir, dan tidak menempuh jalan mana pun yang menyimpang dari jalan tadi kelewat batas, berlebihan dan gegabah, atau akibat lengah, semangat beragama yang lemah dan mengikut hawa nafsu kerana tergoda oleh ajakan orang-orang yang hanya mengejar keinginan supaya menempuh jalan-jalan yang bercerai-berai dan yang menjauhkan dari syurga. Padahal jalan paling pintas menuju syurga ialah jalan as-sunnah. Makna wahyu, wahyu ialah ima atau isyarah. Menurut pengertian bahasa, wahyu tadi dalam ayat tadi lah, ruhan, wahyan, memberitahu, iaitu memberitahukan sesuatu secara diam-diam, secara halus, secara cepat. Adapun menurut pengertian syarak, wahyu bererti memberitahu tentang urusan syariat. Dan ini khusus pengajaran Allah kepada para nabi dengan perantara malaikat. atau tanpa perantara. Kadang-kadang wahyu datang melalui malaikat. Malaikat apa? Jibril AS. Kadang-kadang tanpa malaikat, langsung daripada Allah SWT. Allah berkata-kata langsung kepada Nabi, boleh tak? Boleh. Seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, atau dengan menyampaikan makna dalam jiwa yang lazim disebut ilham. Kadang Allah berikan ilham pada Nabi, atau dengan firman dari balik tirai tanpa boleh dilihat. Ini kata-kata Allah SWT langsung, seperti yang dialami oleh Musa AS. Tanpa boleh dilihat, banyak tak boleh lihat Allah SWT, tapi dengar suara Allah SWT. Satu perkara yang kita tak boleh faham, macam mana, manalah kita boleh tanya. Sebab dia berkaitan dengan sifat Allah SWT. Allah di atas arasnya, suaranya keluar di mana? Di ke atas gunung. Mustahil kan betulnya? Betulnya mustahil. Kat situ dia boleh dengar. Dan bukan semua orang boleh dengar. Nabi Musa AS dia boleh dengar. Sebab apa? Sifat kalamullah ni bukan seperti seperti sifat makhluk kan? Bukan seperti suara manusia biasa. Kita ambil contoh, kalau kita tak faham, kita cuba faham. Kalau kita yakin bahawa Nabi Sulaiman AS boleh faham bahasa burung, okay, burung masih boleh dengar suara lah. Boleh faham bahasa semua. Macam? Faham bahasa semua. Sebelum kita faham, kita kena apa dulu? Dengar dulu. Saya nak dengar. Jadi kalau itu kita tak boleh faham, pasal itu mu'jizat. Kada ghaib. Begitulah apa ni, sifat kalamullah lebih lagi je. Jadi ada beberapa cara melalui malaikat ataupun langsung, iaitu dengan menyampaikan ilham atau dengan firman dari balik tirai tanpa boleh dilihat, seperti yang dialami oleh Musa AS. Rasulullah SAW menyaksikan Jibril AS ada kalanya dalam wujud aslinya, dan ini jarang sekali, dan badannya setinggi memenuhi ufuk, ya, dan beliau mempunyai 600 kepak. Dan kadang sekali, kadang menjelma dalam sosok manusia lalu bercakap-cakap dengan beliau, dan beliau faham ucapannya, dan ini wahyu yang paling mudah bagi beliau. Atau sekali tempoh beliau tidak boleh melihat Jibril, tetapi boleh mendengar kedatangannya yang seperti kawanan lebah atau suara lonceng yang cukup keras, sehingga para sahabat yang kebetulan berada di samping beliau tahu bahawa beliau sedang menerima wahyu. Mereka tak dengar apa-apa, tapi mereka dapat rasakan Nabi SAW dapat wahyu, kerana tubuh beliau tiba-tiba nampak berat dan kening beliau mengucurkan keringat, sedangkan cuaca ketika sejuk sekali. Setelah Jibril menyampaikan risalah Tuhannya tersebut, beliau kembali lagi seperti keadaan semula. Nabi SAW suka menghafal Al-Quran. Dikarenakan beratnya menghadapi wahyu yang sedang turun kepada beliau, terkadang beliau berbeza dengan Jibril dalam membacanya, dan tidak sabar dalam menyempurnakannya agar lekas boleh menghafal. Yang dia Jibril baca belum habis, Nabi SAW dah mula pun dah mula baca. Kerana apa? Nak cepat-cepat hafal. Kerana suka sangat nak apa ni, nak mendapat apa wahyu Allah SWT itu, sehingga tidak ada yang terlewat sedikit pun, tak ada yang terlepas pun. Maka lalu Allah menurunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Maksudnya, janganlah kamu gerakkan lidahmu wahai Muhammad untuk membaca Al-Quran, kerana hendak cepat-cepat. Cepat-cepat apa? Cepat-cepat menguasainya, menghafalnya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya, yang ini di dadamu, dan membacanya. Al-Quran kami akan bacakan kepada kamu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'yas sadiqah fi nawm, fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subh. Artinya sesuatu yang mengawali turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang benar dalam tidur. Itu yang mula-mula daripada jenis wahyu yang turun. Beliau melihat mimpi itu seperti fajar yang merekah. Jadi itu adalah wahyu yang mula-mula turun sebelum datangnya Jibril AS. Tapi ini tak ada apalah, belum ada syariat, belum ada apa, Quran belum turun lagi, ini permulaan. Jadi tidur dapat mimpi macam ni. Hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi menunjukkan bahawa mimpi benar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Mimpi adalah permulaan wahyu yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengalaman mimpi ini merupakan peristiwa paling ringan bagi jiwa kemanusiaannya, sekaligus merupakan persiapan untuk menerima kedahsyatan-kedahsyatan wahyu saat terjaga. Wahyu Muhammad sama saja dengan wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Allah Ta'ala berfirman, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Sungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi lain sesudahnya. Menjelang turunnya wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri di Gua Hira. Ini semua sejarah tentang wahyu, tentang Quran, atau beribadah mengikuti Al-Hanifiyah, yakni agama Ibrahim AS. Bila berada di gua tersebut selama sebulan, kemudian pulang ke rumah menemui istrinya untuk mengambil bekal. Adakah Nabi SAW pergi Gua Hira itu untuk jadi Nabi? Kan, bukan nak jadi Nabi pergi Gua Hira semayang kat situ. Tapi bila ke sana kerana apa? Dia dah rasa bosan dengan kehidupan jahiliyah orang-orang Quraisy sebab patung maksiat sana sini. Jadi dia nak bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu masih ada saki bagi ajaran agama Nabi Ibrahim AS yang digelar sebagai agama Al-Hanifiyah. Ada lagi dikenali oleh bagian orang Arab. Baik. Dan Allah memberikan dia taufik untuk dia pergi ke gua tersebut untuk menyendiri. Dan beliau berada di gua tersebut selama sebulan. Kemudian beliau pulang ke rumah menemui isterinya untuk mengambil bekal. Setelah beberapa kali menyendiri di Gua Hira, akhirnya datang wahyu kepada beliau sewaktu berada dalam gua tersebut untuk tekun beribadah. Lepas itu baru datangnya wahyu. Jadi ini semua cerita, dah jadi Nabi ke belum jadi Nabi? Belum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi, adakah kita diwajibkan atau disunnahkan ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tak. Kita hanya mengikut Nabi. Jadi bila dia jadi Nabi, itulah tanda kita ikut. Tapi ada orang berdalilkan hadis sahih ini untuk apa? Untuk menjadi dalil bolehnya kita berkhalwah. Khalwah hanya bersendirian dalam tempat-tempat sunyi, dalam gua pun ada, dalam biara, dalam bilik gelap, tak mana-mana lagi. Untuk apa? Untuk zikir, untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Nabi buat, kita buat. Apa jawapan kita? Kalau betul boleh buat benda ni, lepas Nabi SAW jadi Nabi, Nabi pun terus buat. Sekali pun jadilah Nabi pergi gua mana ke, dan sahabat-sahabat buat. Kemudian Nabi SAW tak buat, tapi Nabi SAW tahu dan Nabi SAW setuju. Kita dapati sikit pun tak ada. Nabi SAW selepas jadi Nabi, dia terangkan macam mana nak sembah Allah SWT, nak dekatkan diri pada Allah SWT. Yang paling dekat kepada masalah ruzlah ini, meninggalkan manusia, dan khalwah ini, bersendirian beribadah ini, satu ibadat dulu, ibadat dalam bulan Ramadan di masjid, i'tikaf, itu je. Jangan berbual dengan orang, tinggalkan semua urusan dunia, i'tikaf dalam masjid, ibadat kepada Allah SWT. Itu pun lama-lama sebulan. Sebagai orang dalam hadis ini, bukan pun tidak, 10 hari saja. Akhirnya Nabi SAW 10 hari, dan bukan sembarang 10 hari, tapi 10 hari yang terakhir. Dan tujuannya jelas untuk cari Lailatul Qadar, bukan nak jadi Nabi. Nak dapat wahyu, atau nak dapat special makam dan spiritual dan sebagainya. Tapi kita ada cara orang kita pergi mana, pergi bawah air terjun lah, pergi masuk dalam lubang lah, zikir, ada kan? Macam-macam. Dalam laut kat mana, entah apa, apa benda lah yang diorang buat. Dalam gua dah tentu sekali. Orang panggil Zawaya-Zawaya ni, ni ceruk-ceruk ni tempat apa? Tempat ibadat. Jadi ini bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau Allah ingin kebaikan diri seorang, orang Allah berikan dia kefahaman dalam agama. Kalau dia tak, dia tak belajar, memang dia tak akan dapat. Ini sebenarnya orang nak ibadat pada Allah SWT, tapi ikut apa? Ikut sunnah ke ikut orang syuk? Ikut orang syuk, ikut syuk dia. Pasal orang lain semua pergi masjid sama, common, common. Tapi pergi masjid tak khusyuk. Orang macam-macam bau, orang macam-macam apa lah. Orang tengok dia, dia tengok orang. Lepas tu bukan dia jadi imam, dia jadi makmum. Dia nak jadi imam katanya lah. Mak imam bukan bagus sangat. Jadi baik aku solat sendiri-sendiri kat guru. Lepas tu bacanya baca Quran. Quran kadang-kadang imam baca surah sama, dia nak yang lain atau yang lain. Maknanya dia bukan nak ikut apa sunnah, bukan nak bagaimana dia nak apa puaskan apa, puaskan hati dia je, puaskan diri. Ini betul tak? Dia cakap ikut orang suruh, orang dengar marah. Itulah hakikatnya. Jadi akhirnya apa? Allah tinggalkan dia sebab dia tak sembah Allah. Jadi Tuhan dia adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ni boleh-boleh kawal. Mana boleh hawa nafsu ni diajak pada apa? Diajak pada keburukan, pada kebinasaan. Insyaallah kita akan sambung hari ini. Kembangkan dalam kisah tentang wahyu yang pertama, surah Iqra, dan seterusnya tentang Al-Quran.